Iya. Setelah masuk di pembahasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya meninggal juga wafat, maka penulis melanjutkan pembahasan tentang hari kebangkitan. Nah, ini kenapa dibahas tentang hari kebangkitan? Karena di hadis Jibril, Jibril kan bertanya tentang hari apa? Hah? Kapan hari kiamat? Iya. Maka beliau bahas tentang hal ini. Wannasu idza matu, ini pembahasan kita yang ke-6. Ba'tsun nasi ba'dal maut wad dalilu ala dzalik, pembangkitan manusia setelah kematian. Dan dalil tentang hal tersebut. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wannasu idza matu yub'atsun wad dalilu qauluhu taala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Iya. Kata beliau, manusia setelah meninggal akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Minha khalaqnakum. Minha maksudnya dari tanah. Khalaqnakum. Kami menciptakan kalian, mengadakan kalian. Ya. Sehingga dari tanah, ayah kalian Adam diadakan dari tanah. Wafiha dan pada tanah, nu'idukum. Kami mengembalikan kalian semuanya. Kalian akan ditanam di situ. Ya. Waminha dan dari tanah pula, nukhrijukum taratan ukhra. Kalian akan dikeluarkan lagi. Iya. Akan dikeluarkan lagi untuk kalian lainnya. Inilah hari kiamat. Inilah hari kebangkitan. Iya, hari kebangkitan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, juga firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Iya. Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, ya diciptakan dari tanah. Ya, kemudian diciptakan dari Adam, dari tulang rusuknya Hawa. Ya, darinya lah lahir makhluk ini, manusia, dari keturunannya. Ya. Jadi ditumbuhkan dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian di tanah lagi kalian akan dikembalikan. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan kalian betul-betul akan dikeluarkan lagi dari tanah. Iya. Dikeluarkan lagi dari tanah. Baik. Dan ini disebut ya dalam banyak ayat Al-Quran. Tapi penulis di sini hanya membawakan dua ayat saja. Membawakan dua ayat saja. Setelah itu beliau berpindah ke pembahasan Al-Hisab wal-Jazah ba'dal ba'athi wa daliluhu. Hisab dan pembalasan setelah kebangkitan beserta dalilnya. Setelah kematian nanti ada kebangkitan, setelah kebangkitan diapain? Ada hisab. Inilah kata penulis rahimahullah. Ya. Kata beliau, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Wad-dalilu qawluhu ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata beliau, setelah kebangkitan, setelah dibangkitkan mereka akan dihisab, yaitu muhasabuna. Dari kata hisab. Ya, ketika makhluk sudah dibangkitkan, berdiri semua dari kuburnya, maka mereka akan dihisab. Dihisab seluruh amalannya. Yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus, yang tampak maupun yang tidak tampak. Yunabbarul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diberitakan kepada setiap manusia. Pada hari itu, apa yang dia kedepankan dan apa yang diakhirkan. Iya. Segala yang tercatat dihamparkan. Wa wudi'al kitab. Diletakkan kitab yang mencatat. Maka kelihatan semua. Iya. Wa wajidu ma'amilu hadira. Mereka dapati amalan yang mereka kerjakan hadir. Ada timbangan yang menimbangnya. Wa majziyun. Dan ada jasa. Setelah dihisab ada jaza balasannya. Nah, ini dibalas dengan amalannya. Ada pembalasan terhadap amalan. Apa dalilnya? Nah, disebutkan ayat di sini. Liyajziyalladzina asa'u. Ya. agar supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk bima amilu, sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi yang buruk, yang berbuat buruk, ya al-asa as-sayyi'a, apakah itu berupa kesyirikan atau yang kurang dari kesyirikan di bawahnya, semuanya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Tidak ada yang dizalimi, sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Sebagaimana kalau dia berbuat baik, wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan kepada Rabbnya dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya, atau dia berbuat ihsan kepada makhluk, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, ya, maka mereka akan dibalas sesuai dengan amalannya bil husna, dengan hal yang baik pula. Yang baik ini ditafsirkan dengan surga dan ditafsirkan juga dengan tambahan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat. Ya. Yang jelas dibalas dengan kebaikan. Dari lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan. Ya. Jadi dari keadilan Allah, dia ketika berbuat dosa dibalas sesuai dengan amalannya. Dari luasnya rahmat dan anugerah Allah, ketika dia berbuat baik diberi lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Diberi lebih dari apa yang mereka kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, siapa yang beramal satu darah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Sebagaimana siapa yang beramal satu darah dari kejelekan, dia akan melihatnya. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, di dalam hadits qudsi dari hadits Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, itu amalan kalian sendiri, aku hitung dengan detailnya, kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian, kusempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah yang memberi taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Agama sudah diterangkan, syariat sudah dijelaskan, ada Rasul diutus di tengah kita, ada kitab menjadi pedoman dan petunjuk. Jadi kalau ada yang keluar dari hal tersebut, ya dia sendiri memang yang menjadi sebab. Baik, nah, setelah itu, setelah membahas tentang kebangkitan, tentang hisab dan pembalasan, penulis menyinggung tentang siapa yang kafir terhadap hari kebangkitan. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ini pembahasan kita yang ke-8. Kufru man kadzdzaba bil ba'tsi wad dalilu ala dzalik. Kekafiran siapa yang mendustakan hari kebangkitan beserta dalil akan hal tersebut. Kata beliau, man kadzdzaba bil ba'tsi kafar wad dalilu qawluhu ta'ala. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kata beliau, siapa saja mendustakan hari kebangkitan maka dia adalah kafir. Ini hukum yang mendustakan hari kebangkitan. Ya, dia dianggap kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Dalilnya bahwa dia kafir, za'ama alladziina kafaru. Orang kafir menyangka. Jadi dia disebut kafir sudah. Apa sangkanya orang kafir? Allaa yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Iya. Orang kafir ini dia karena kekafirannya pengennya enak saja. Wah, saya mau berdosa, bermaksiat. Kan kalau sudah mati saya enggak ada hisab, enggak ada pembalasan. Iya. Baik. Maka disebut bahwa mereka kafir. Dan ini dari kekafiran pokok kaum jahiliyah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, jawab kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bala, tidak, bahkan kalian akan dibangkitkan. Warabbi, dan Nabi Muhammad diperintah bersumpah, bahkan kalian akan dibangkitkan. Demi Allah, latuba'athunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Iya. Kemudian akan diberitakan kepada kalian. Akan diberitakan kepada kalian apapun yang kalian kerjakan. Segala yang kalian lakukan akan diberitakan. dari yang diluputkan. Wadhalika 'ala Allahi yasir. Ya, dan yang demikian itu hari kebangkitan dan pembalasannya itu bagi Allah sangatlah mudah. Bagi Allah sangatlah mudah. Allah yang mengadakan makhluk, mengembalikannya itu lebih mudah bagi Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah mengembalikannya. Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai tentang hari, tentang kebangkitan. Ya, pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-9. Irsalur rusul mubasyirina wa mundhirina wa dalilu ala dalik. Ya, pengutusan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan beserta dalil akan hal tersebut. Kata penulis, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirin. Dan Allah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, rasul itu ada dua tugasnya. Memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Nah, itu agama. Ada kabar gembira dan ada apa? Peringatan. Jangan seorang itu kalau berbicara agama seakan-akan dia pemberi peringatan saja. Ya, tidak ada kabar gembiranya. Ya? Akhirnya agama ini seram sekali kelihatannya. Dan ada sebagian orang agama ini seakan-akan tidak ada peringatan. Ya, jadi kelihatannya santai. Orang bermudah-mudahan, bergampangan. Ya, tidak, ada dua. Pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan. Itulah para nabi dan para rasul. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Rusulan mubasyirina wa mundhirina. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Iya. Rusulan mubasyirina. Kami mengutus rasul-rasul. Mubasyirina sebagai pemberi kabar gembira. Wa mundhirin dan sebagai pemberi peringatan. Ya, ini tugasnya ya, jelas. Pemberi kabar gembira, diberi kabar gembira dengan surga. Siapa yang taat. Dan puncak ketaatan adalah apa? Puncak ketaatan adalah tauhid. Iya. Dan memberi peringatan kepada kaum musyrikin, orang-orang yang bermaksiat. Dan dosa yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Ini tugasnya para nabi. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya tidak ada lagi suatu alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, jadi tugasnya para nabi dan para rasul diutus salah satunya menegakkan hujjah. Jangan sampai ada yang pada hari kiamat dia berkata, wahai Rabbku, saya belum beriman karena tidak ada rasul sampai kepada saya. Nah, itu diutusnya para rasul memutus hujjah. Iya. Baik. Untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Inilah tugasnya para nabi dan para rasul. Kemudian setelah itu diterangkan tentang awal para rasul. Disinggung tentang awal para rasul. Kata beliau, awalul mursalina, pembahasan yang ke-10 ya. Awalul mursalina Nuhun alaihi salam wa dalilu ala dalik. Awal rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam dan dalil tentang hal tersebut. Iya. Dan yang terakhirnya dan pembahasan yang ke-11, akhirul mursalin wa khatamun nabiyyin nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'da wa dalilu ala dalik. Akhir para rasul dan penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak nabi setelahnya beserta dalil akan hal tersebut. Ini dua pembahasan sekaligus ya. Kata beliau, awaluhum Nuh alaihi salam. Awal nabi adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Dan akhirnya adalah akhir dari para nabi, dari para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Apa dalilnya? Dimulai dulu dari Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Iya. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tapi dia adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Nah, telasyah dari nabi ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini hadisnya mutawatir. Nabi berkata, la nabiya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, salah satu nama nabi tadi apa? Nama nabi yang artinya tidak ada nabi setelahnya. Hah? Al-Aqib. Al-Aqib artinya karena beliau tidak ada nabi setelahnya. Baik. Kemudian, wad-dalilu ala anna awwalahum Nuh, qawluhu ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Ya. Dalil bahwa rasul pertama di antara mereka adalah Nuh alaihi salam adalah firman Allah taala, inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, kama awhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Jadi wahyu kepada Nabi Muhammad itu sama kepada para nabi sebelumnya, dimulai dari siapa? Nuh dan para nabi setelahnya. Nah, disebut Nabi Adam. Ya. Karena di sini nabi bermakna rasul. Jelas ya? Nah, ini lebih tegas lagi di dalam hadis syafaat. Yaitu di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di hadis syafaat ya, ketika didatangi para nabi dan para rasul, maka manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, sungguhnya Rabbku hari ini murka, kemurkaan yang Allah tidak murka sebelumnya semisal itu dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Saya dulu pernah dilarang mendekati pohon, kata Nabi Adam. Lalu saya bermaksiat. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Idhabu ila gairi. Pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Nuh. Iya. Fayatuna Nuhan, maka dalam hadis dikatakan manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna, maka manusia berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ard. Wahai Nuh, engkau adalah awal rasul Allah di atas muka bumi. Ya, Nabi Adam itu nabi. Ya, itu ada hadisnya ya, wa kana nabiyyan mukallama. Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Tapi Nabi Adam alaihi salam bukan rasul. Awal rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Baik, ini dalilnya. Sudah kita bahas ya di pembahasan para nabi dan para rasul, bahwa para nabi dan para rasul itu jumlahnya berapa? Hah? Berapa jumlahnya? Yang ada yang bisa mengetahui berapa jumlahnya ya? Di batasan kalau sesuai dengan teks ayat. Tapi di dalam Al-Quran, kemarin saya sebutkan, dalam Al-Quran nama Rasul ada berapa? Ada 25 yang dalam Al-Quran. Ya. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran, وَرُسُولًا قَدَ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبَلْ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Ada para Rasul yang sudah kami ceritakan kepada kalian. Ada para Rasul yang لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Kami belum ceritakan kepada engkau. Baik, itu ada hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada beberapa teks riwayat, tapi secara umum hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dzar bertanya, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya, "Wahai Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlah para nabi?" Maka Nabi menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan." Jumlah para nabi itu 124.000. Jumlah para nabi. Akhirnya tanya lagi oleh Abu Dzar. Kami rusul minhum dari 124.000 ini. Para rasulnya ada berapa? Ini menunjukkan bahwa rasul itu dia pasti apa? Pasti nabi. Ya, tapi kalau nabi belum tentu dia rasul. Itu kaidahnya begitu ya. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu bersyirikat dalam pengutusan. Ya. Yang membedakannya antara Nabi dan Rasul kemarin apa? Hah? Kalau Nabi, kalau Rasul diutus kepada kaum yang apa? Menyelisihi mereka. Kalau Rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi, kalau Nabi diutus kepada kaum yang sudah bersepakat. Jelas ya? Ini sudah kita terangkan perbedaannya. Baik, para rasulnya ada berapa dari Nabi itu? Kata Nabi, 313 rasul. 313 rasul. Jammun ghafir. Ada jumlah yang banyak. Baik. Jadi ini sekilas ya tentang jumlah para nabi dan para rasul. Baik. Selesai sudah. Dari pembahasan tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis, Nabi Muhammad penutup para nabi. Karena sudah disinggung Nabi Muhammad, ya penulis kalian jelaskan awal rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu beliau masuk menjelaskan dari inti pokok agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, telah kita bahas pembahasan atau 11 pembahasan. Sekarang kita di pembahasan yang ke-12. Al-maqsudu wal hikmah min bi'tsatir rusul wad dalilu ala dalik. Maksud dan hikmah dari diutusnya para rasul beserta dalil akan hal tersebut. Kata penulis rahimahullahu taala, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut wad dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata beliau, Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu salawatullahi wasalamuhu alaihi majma'in, dengan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang untuk beribadah kepada taghut. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, "An ya'budullaha wa jatanibut taghut." Agar mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Sini penjelasan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau itu mencocoki agama para nabi dan para rasul. Karena setiap rasul diutus oleh Allah seperti itu. Untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari apa? Dari kesyirikan. Dan ini mulai dari Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan awal rasul ke penduduk dunia hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan akhir para rasul dan penutup para rasul. Dan beliau adalah yang paling afdal di antara para rasul dan yang paling banyak pengikutnya. Iya. Dan tidak ada satu umat pun kecuali Allah tegakkan hujjah pada mereka. Diutus rasul, tidak ada umat yang dibiarkan tidak ada rasulnya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa in min ummatin illa khala fiha rasul. Ya apa illa khala fiha nadir. Tidak ada sebuah umat pun kecuali telah berlalu di tengah mereka ada yang memberi peringatan. Iya. Ada yang memberi peringatan. Baik. Kullu ummatin, setiap umat. Umat ini kelompok dari manusia. Dan umat yang pernah ada di atas muka bumi ini ada 70 umat. Umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Umat yang ke-70. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah taala. Kalian umat Islam menggenapkan 70 umat. Kalian umat Islam yang paling afdal dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setiap rasul diutus kepada umat itu pasti memerintah untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada tagut. Iya. Baik. Apa dalilnya? Ini satu ayat di surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha, terus supaya rasulnya menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Inilah makna la ilaha illallah. Inilah mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya, setiap umat seperti itu. Baik. Ini di surah An-Nahl, di ayat yang kedua dari surah. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya. Iya. Agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul. Rasul ini supaya menyampaikan. Iya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Maka bertakwalah kalian kepada aku. Ayat yang lain di surah Al-Anbiya, wama arsalna min rasulin wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar menyampaikan kepada umatnya firman Allah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Baik, itu sudah 3 ayat. Ayat yang keempat di surah Az-Zukhruf. Was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah siapa yang kami utus dari para rasul sebelum kau Nabi Muhammad. Apakah ada, apakah pernah Allah perintah untuk menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Ar-Rahman, selain daripada Allah Ar-Rahman yang Maha Perahmat. Jadi kalau ditanya para rasul semuanya tidak ada. Semuanya mengajak kepada ibadah kepada Allah. Dan tempat yang kelima di surah Al-Ahqaf, wadhkur akha adin id andara qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Dan sudah berlalu para rasul sebelumnya, sebelum Nabi Hud. Iya. Sudah ada para rasul sebelumnya. Semua seruannya sama, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, jadi setiap rasul yang diutus, ini yang mereka sampaikan. Ini yang mereka sampaikan. Baik. Dan ini sudah berlalu ya. Hanya saja saya ulang lagi karena hal-hal yang seperti ini untuk seorang penuntut ilmu itu harus selalu berulang, berbekas pada dirinya. Ya selalu berulang saja, kadang enggak berbekas. Apalagi kalau jarang dia apa? Diulangi dan diamalkan. Ada orang-orang yang kadang sudah sadar pentingnya dakwah kepada tauhid. Ya, sudah mulai mengenal dari jalan as-salaf. Ya, sudah mulai mengatakan bahwa dirinya mengajak kepada sunnah, pada jalan as-salaf. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal tersebut. Iya, tidak menunjukkan. Sebab seorang yang bagus tauhidnya, kuat di atas ilmu, itu terlihat dari apa yang diajarkan. Terlihat dari keseriusannya. Terlihat dari dakwanya. Perhatikannya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah 10 tahun semuanya tentang tauhid, 3 tahun baru ada pembahasan salat, 10 tahun di mana? Di Madinah, di akhir hayatnya beliau juga mengingatkan tentang tauhid. Ya. Di segala kesempatan beliau memasukkan pembahasan tauhid. Maka itu harusnya menjadi contoh untuk para dai. Ciri seorang yang lurus di atas jalan. Iya. Dai itu dia mengarahkan umat. Dia mengarahkan. Bukan dia yang diarahkan. Ya kalau umatnya senang begini dia juga begitu. Senang begini dia juga begitu. Ingat bersama angin. Bersama selera orang. Itu tidak cocok seperti itu. Iya. Orang-orang yang menyandang agama itu punya sifat as-sabat, keteguhan. Nah, keteguhan ini yang dicontoh, diikuti. Mereka yang membimbing manusia. Mengarahkan kepada jalan yang baik. Ya, tidak ada masalah seorang mengajak dengan hal yang bisa diterima oleh akal. Hal yang mendekati, mencocoki. Tapi jangan keluar dari dakwah para nabi dan para rasul. Baik.